tak lepas kau dalam ingatanku. Tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Hidupku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih tempat dan waktu. Datang, aku menahan. Aku tak siap.